tiada yang tersisa saat ku tulis lagu tentang kita. Lupa ku paparkan bahwa sesungguhnya kita masih saling cinta. Kita masih saling rindu. Dan bila kita berjumpa takkan terpisah, kan tetap bersama. Terpatri di jiwa bahwa sesungguhnya memang masih ada cinta. Sungguh masih ada rindu. Kita masih suka, kita masih sayang. Seperti pertama bersama. Terpatri di jiwa bahwa sesungguhnya memang masih ada cinta. Sungguh masih ada rindu. Kita masih suka, kita masih sesungguhnya memang masih ada cinta.